hasilnya masih namanya Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin ya amma ba'd. Ya lakafitina azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melanjutkan kajian kita, mempelajari bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bulughul Maram. Hadis yang ke-14 masih dalam kitab Ulmiyah, kitab yang berkaitan dengan air. Beliau yakni rahimahullahu taala mengatakan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi rahimahnya radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum, apabila ada lalat yang dia itu terjatuh dalam minuman salah satu dari kalian, falyaghmishu, maka hendaknya dia celupkan, dia masukkan, tsummal yanzi'hu, kemudian dicabut, dibuang, fa inna fi ahadi janahihi da'an, karena dalam salah satu sayapnya itu mengandung penyakit, wa fil akhari shifa'a, dan dalam sayap yang lain itu mengandung obat. Kharijahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wa zada, dan ada tambahan riwayat dari riwayat dari Imam Abu Dawud, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da, dan lam nyamuk itu kalau terjatuh, dia terjatuh menggunakan sayap yang ada penyakitnya. Para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, hadis ini masih berkaitan dengan hadis yang kemarin. Hadis yang kemarin yang kita bahas adalah ada dua bangkai yang halal, ada dua darah yang halal. Bangkai yang halal itu belalang dan ikan. Pada waktu kita bahas belalang, maka yang halal itu adalah belalang dengan semua jenisnya dan semua binatang yang semakna dengan belalang. Dan binatang yang semakna dengan belalang itu adalah maladamalahu sa'il, binatang yang tidak mengeluarkan darah. Jadi bangkai binatang yang tidak mengeluarkan darah, kayak tawon, laler, nyamuk, gitu ya, darah yang mengalir, maksudnya tidak ada darah yang mengalir, maka bangkainya itu suci dan tidak najis. Lah, salah satu di antara binatang-binatang itu adalah nyamuk, ekornya, laler, yang ada dalam hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada minuman, ada lalat, lalat itu jatuh ke minuman, entah minuman dingin, entah minuman hangat, entah minuman panas, pokoknya minuman. Dalam sebagian riwayat hadis ini, jatuh ke wadah, jatuh ke tempat, berarti gak mesti minuman. Bisa jadi itu adalah air yang dipakai untuk berwudu atau apalah, pokoknya terjatuh dalam air atau minuman. Maka air itu jangan dibuang, karena air itu suci. Meskipun alatnya itu mati di dalam air tersebut, air itu suci, airnya jangan dibuang. Ini karena sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan, jangan dibuang. Caranya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan itu jangan airnya dibuang, tapi lalatnya itu dicelupkan semua tubuhnya masuk ke dalam. Terus setelah itu, jadi baru lalatnya dibuang. Setelah itu silahkan kalau mau diminum. Dalam bahasa hadis yang lain itu falyashrabhu, silahkan kalau mau diminum. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, karena lalat itu punya dua sayap. salah satu sayapnya itu penuh dengan penyakit, daan penuh dengan penyakit, dan sayap yang lain mengandung penawar dan obat. Dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan lafaz, ada tambahan keterangan, kalau lalat itu jatuh, maka jatuhnya itu miring. Jadi dia itu akan berusaha jatuh menggunakan sayap yang ada penyakitnya. Sayap yang penawar itu di luar. Sayap yang penawar itu ada di atas. Lah, makanya Rasulullah SAW mengatakan, jadi masukkan semuanya, sayap yang mengandung bakteri penyakit itu sudah masuk, masukkan penawarnya baru dibuang dan silahkan untuk dimanfaatkan air tersebut. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan hadis ini sahih. Hadis ini bahkan kalau boleh saya katakan termasuk dalam jajaran hadis-hadis yang mutawatir. Maksudnya hadis yang mencapai derajat yang paling sahih. Jadi hadis itu yang paling sahih itu namanya hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan saking banyaknya yang meriwayatkan hadis tersebut. Sebagian ahli ilmu, para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan sampai 50 sanad, 50 jalan. Jadi hadis itu kalau diriwayatkan di atas 10 sanad sudah cukup untuk membawa hadis itu pada hadis mutawatir, apalagi sampai 50. Dari sisi sanad, ini benar-benar adalah disabdakan, diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perlu jadi untuk saya perhatikan di depan karena hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang dijadikan bahan cemoohan oleh kalangan-kalangan orang yang tidak mengagungkan syariat. Opo to karepi rasulmu iku? Laler lo dibahas. Ini. Laler itu dibahas kurang penggawean apa? Kurang pembahasan apa? Sebagian kalangan. Jadi pada waktu bahas semacam ini hadis-hadis yang semacam ini, emangnya syariat Islam itu bahas laler atau bahas apa gitu ya. Mereka mencoba untuk melemahkan hadis-hadis semacam ini. Yang pertama ya, Huan, hadis ini dari sisi periwayatan tidak bisa disangsikan. Hadis ini mencapai derajat yang mutawatir sehingga pasti hal ini pernah disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Adapun dari sisi makna, dari sisi kandungan isi, maka pembahasan lalat itu pembahasan yang agung. Pembahasan yang besar. Yang akan kita pelajari satu demi satu permasalahan. Yang pertama, masail atau permasalahan yang ada dalam hadis ini. Hadis ini menggunakan lafaz az-dzubab. Lalat. Lalat. Gitu ya. Ya, laler itu apa? Laler ya laler. Laler itu adalah laler. Sesuatu yang sudah jelas tuh disuruh jelaskan enggak bisa, repot. Apa itu dubab? Dubab itu lalat. Apa itu lalat? Lalat ya laler. Lalat ya. Jadi dubab itu lalat, bukan nyamuk ya, bukan nyamuk. Teh. Hukum-hukum fikih yang terdapat dalam hadis ini, yang pertama lalat itu suci. Maksudnya zatnya lalat, badannya lalat itu suci, hidup atau mati, hidup ataupun dia jadi bangkai mati. Apa alasannya? Ingin apa faedah dari pembahasan ini? Faedah di pembahasan ini para ikhwan. Kalau kita pas sholat, terus ana lalat terbang menculok ngono ya. Terus diusir pergi lagi. Pakaian yang terkena yang barusan dihinggapi lalat itu suci apa najis? Suci karena lalatnya suci. Jadi karena lalatnya suci. Apa alasannya? Karena dia masuk dalam binatang yang semakna dengan kucing. Fa innaha minat tawafina 'alaikum. Dia termasuk binatang yang sering berada di sekitar manusia. Coba bisa dibayangkan, kalau seandainya laler itu najis badannya. Masya Allah, susahnya kaya apa. Ini, Arepi mangan soto, ono lar mincolok najis soto di dibuang. Nah, arepi mangan bakso, ono lar mincolok gak sito mangan bakso ini dibuang. Baju dikeluarkan dari lemari, baru begitu mau dipakai, ini ada laler hinggap, laler apa itu pakaiannya najis, ganti. Susahnya kayak apa? Makanya sungguh indah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sucinya kucing, alasannya itu adalah fa innaha minat tawafin alaikum, karena binatang itu binatang yang sering ini keliling-keliling, sering berada di sekitar manusia. Berarti binatang yang sepadan dengan itu sama laler, nyamuk, cicak, semut, tawon, ini benar ya tawon ya, ini tawon, tikus, turu, ya. Dan semua binatang itu salah satu dari semakna dengan itu adalah laler. Laler itu suci semasa hidup. Ini laler itu suci semasa hidup. Kalau hinggap di makanan, hinggap di minuman, hinggap di pakaian, maka itu suci. Adapun urusan nanti mau bawa penyakit atau enggak, itu urusan kedua. Kita bahas masalah sucinya. Karena suci itu berkaitan dengan masalah syar'i. Sah dan tidaknya orang itu sholat adalah karena masalah suci. Ini halal dan tidaknya makanan juga berkaitan dengan masalah suci. Itu yang pertama. Yang kedua, laler itu juga juga suci kalau jadi bangkai. Laler itu juga suci kalau jadi bangkai. Apa dalilnya? Hadis ini. Ini dalilnya adalah hadis ini dan hadis yang kemarin. Tatkala kita bahas kemarin tentang sucinya bangkai apa? Belalang, maka kita katakan semua yang semacam belalang adalah binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, hukumnya bangkainya adalah suci. Dan termasuk di antara binatang yang semacam itu adalah laler. Dalam arti para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Njenengan itu gawe bakso. Ini panas, ini ya panas atau apalah masih panas. Ono laler itu kurang cermat melihat kondisi lapangan. Terbuang mendengar di atasnya wah ono makanan, terbuang karepe mencolo. Tapi kan usah panas. Begitu berada di atasnya kepanasan jatuh mati. Apa hukumnya laler itu? Suci. Berarti apa hukumnya bakso itu? Suci. Wong bakso suci, kena benda suci, ya suci. Ini bukan berarti najis. Ini tidak menjadi najis. Itu faedah yang pertama yang kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang kita ambil dari hadis yang mulia ini. Karena masalah laler nyamuk itu harus diketahui hukumnya. Kalau tidak, ini kalau tidak akan sulit pembahasan fikihnya. Jangan, kita nggak bisa menghindar dari laler. Laler diusir kok gelem. Ditulis di rumah, laler nggak boleh masuk. Problem, orang semocok. Jangan kita itu terjebak dalam satu kasus. Kalau bisa memang dihindari laler itu karena membawa penyakit. Tapi orang itu nggak bisa menghindar dari lalat itu, sulit sekali. Jadi nggak bisa sama sekali. Dan sesuatu yang nggak bisa dihindari harus dipastikan hukumnya. Nggak bisa kemudian kita menghindar dari hukum syar'inya. Ada salah satu ulama di bidang hadis, tapi kurang pinter di bidang fikih. Dia itu sangat jago di periwayatan, tapi kurang ahli di bidang itu. Dan itu kelemahan. Sebagaimana kelemahan, pinter fikih nggak ngerti hadis, juga bodohai. Karena hadis dan fikih itu dua sayap bagi burung. Kalau salah satunya putus, dia nggak bisa terbang. Apalagi dua-duanya, teman-teman. Fikih orang ngerti, hadis orang ngerti, tambah nemen nih. Saya lumayan bisa sayap siji, kari siji ini lagi. Tapi kalau salah satu sayapnya putus, dia nggak akan bisa terbang. Burung itu baru bisa terbang kalau dia punya sayap kanan dan kiri. Begitu juga, seorang yang berilmu itu baru dianggap punya ilmu kalau dua sisinya faham. Dia faham dalam dunia hadis, dia faham dalam dunia fikih. Salah satu dari keduanya dikuasai, tanpa yang lain dia adalah burung yang kehilangan satu sayap. Lah, salah satu di antara orang yang kehilangan satu sayap, maksudnya seorang ahli hadis tapi nggak mengetahui fikih, dan itu zaman dulu banyak. Dan itu zaman dulu banyak orang-orang semacam itu. Ketika ditanya, dia duduk-duduk dengan salah satu temannya yang ahli di bidang fikih. Yang satunya ahli bidang hadis. Karena yang ahli hadis ini lebih tenar, lebih kondang, statnya tipi, lebih kondang, ya. Lebih kondang. Orang yang datang ini tanya, ya Syekh, sumur saya kejeburan ayam. Ini ayamnya mati di dalam. Ini padahal itu sumur saya satu-satunya nggak ada air lagi. Apa yang harus saya lakukan? Sang alim yang ditanya itu mengatakan, napa saya menjebur? Nah, ya orang ngerti, pokoknya jebur. Kenapa nggak ditutup? Ya nggak tahu, biasanya nggak ada ayam masuk. Soalnya dewi saya nggak nutup bulat. Beliau itu maunya menghindar dari pertanyaan, kan nggak bisa jawab. Jadi pertanyaan itu, jadi sang alif fikih cuma senyum. Jadi kenapa? Lah wong wis kandung jebur kok sih takoni kenapa gak ditutup, kenapa ini? Itu tuh sebelum jebur. Kalau sudah kandung jebur, ini dokum menjeburnya sekarang. Ah, kamu loko. Sudah kandung terjadi. Ini maka kemudian setelah mentok gak bisa jawab, beliau mengatakan, "Monggo Ustaz, jawaban aku ora iso." Maka beliau mengatakan, "Ibu, ayamnya bangkainya diambil. Terus dikuras. Kalau nanti air yang keluar itu sudah bersih, nggak ada bau, berarti sudah suci. Kalau air yang keluar nanti itu masih bau, dikuras lagi sampai suci. Kalau sudah nggak ada bau, berarti suci. Berarti suci. Itu sudah akan terjadi, nggak bisa dihindar. Ini nggak bisa dihindar. Ini maksudnya pembahasan tentang nyamuk juga nggak bisa dihindari. Paten harus ada. Baik. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita salah satu di antara kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang pasti kebenarannya. Sudah terbukti atau belum terbukti itu bukan urusan kita. Kalau terbukti, semakin menambah keimanan. Kalau belum terbukti, wajib kita itu harus percaya. Tatkala para sahabat disampaikan oleh Rasulullah hadis ini, mereka belum ada mikroskop. Mereka belum ada alat deteksi kesehatan. Mereka hanya menggunakan bahasa iman. Pokoknya kalau ada minuman, kejatuhan lalat, maka jangan dibuang langsung. Jangan dibuang lalatnya, jangan dibuang airnya, tapi cemplung nih masuk ke dalam, baru kemudian dibuang. Terus silahkan dimanfaatkan, silahkan diminum atau dipakai untuk apa, silahkan untuk dimanfaatkan. Itu yang difahami oleh para sahabat, bahasa iman. Pokoknya Rasulullah ngomong begitu, terima apa adanya. Sami'na wa ata'na. Tapi kalau kemudian yang semacam ini terbukti secara ilmiah, ini bisa terbukti, maka itu menambah kadar keimanan. Kenapa? Walakin liyat ma'inna qalbi, untuk menambah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menambah kadar keimanan kita yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis yang ada di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya yakni bahwasanya nyamuk itu kalau jatuh maka dia air itu akan mengandung penyakit. Kalau dicemplung ini semua akan menjadi steril. Yakni akan menjadi steril. Setelah itu maka yakni silakan untuk dimanfaatkan, dan ini telah terbukti di zaman sekarang. Penelitian-penelitian ilmiah yang dalam bahasa para disiplin ilmuwan itu namanya al-ijaz al-ilmi, membuktikan secara ilmiah berita-berita wahyu. Itu dalam satu disiplin ilmu namanya al-ijaz al-ilmi, membuktikan, bukan ingin yakni mengimani setelah bukti, bukan ya, hanya ingin iman sudah, tapi membuktikan secara ilmiah yakni berita-berita wahyu. Dan itu adalah salah satu disiplin ilmu yang aku yang bagus. Yakni terutama kalau ingin untuk membantah kalangan orang-orang non muslim, menyampaikan kepada kalangan orang-orang non muslim. Hadis semacam ini kemudian diperiksa ada air dua, terus misalkan dua gelas, yang satu ya, dua-duanya dimasukkan, diperiksa dulu secara mikroskop steril, nah, dan masukkan lalat, lalat itu suruh masuk, lalat itu suruh masuk. Setelah dimasukkan dua-duanya, diperiksa dua-duanya penuh dengan bakteri. Satunya langsung dibuang, satunya dicelupkan baru dibuang. Diperiksa ulang, yang satu penuh dengan bakteri, yang satu steril kembali. Dimasukkan dalam jurnal ilmiah, ditetapkan bahwa ini hasil penelitian dan itu memang terbukti menunjukkan bahwa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran. Dan ini akan semakin menambah titik-titik, yakni keimanan, membuktikan yakni kadar-kadar ilmiah. Dan ini dicuatkan oleh banyak, yakni banyak kalangan. Baik itu berita-berita wahyu tentang masa lalu, ada Ashabul Kahfi, ada kisah perahu Nabi Nuh, ya? Ada yakni kaum 'Ad, yakni kaum Samud, yakni dan ada kaum Nabi Lut, ada ini, ada itu. Kemudian terbukti pada zaman sekarang dalam ilmu arkeologi. Benar? Arkeologi. Itu adalah ijaz ilmi. Berita-berita masa yang akan datang. Akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini. Kemudian ternyata, yani terbukti. Yani kemudian ternyata, yani terbukti. Dan macam-macamnya, maka itu adalah rekaman peristiwa ijaz ilmi. Peristiwa demi peristiwa, peristiwa demi peristiwa. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu terbukti, maka itu semakin menambah keimanan. Laisal khabaru kal mu'ayanah. Kalau sekedar berita tidak kayak lihat langsung. Tidak kayak lihat langsung. Kalau sekedar berita kita sudah percaya. Tapi kalau yakin, jadi kalau kemudian terbukti, maka semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita-berita tentang kenabian. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita larangan membuang sesuatu yang masih bisa untuk dimanfaatkan. Karena dalam riwayat hadis ini Rasulullah mengatakan, celupkan, lalatnya dibuang, kemudian silahkan untuk diminum, untuk dimanfaatkan. Apa hukumnya meminum minuman setelah dimasuki lalat? Apa hukumnya? Setelah dimasuki lalat, kemudian dimasukkan lalat itu dibuang, gitu ya. Lalat itu dibuang, maka air itu hukumnya kembali ke hukum asal minum air. Dan hukum asal minum air itu mubah. Boleh, enggak wajib, enggak haram, tapi mubah. Silahkan kalau mau diminum. Kalau nggak mau diminum ya sudah. Jadi, tapi kalau mengatakan, meyakini bahwasannya itu adalah terlarang untuk diminum karena ada penyakitnya, maka itu yang nggak boleh. Karena itu menyelisih berita yang datang kepada kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teh, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berkaitan dengan hadis yang ke-14. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Hadis yang ke-15. An Abi Waqid Al-Laitsi. Dari Abu Waqid Al-Laitsi. Qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Makuti'a, apa yang dipotong. Minal bahimati, dari binatang. Wahia hayyatun, saat binatang itu masih hidup. Fahuwa mayyit, maka potongan itu bangkai. Akhrajahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa hasanahu, dan dihasankan oleh beliau, wa lafdu lahu, dan lafadz ini riwayat Imam Tirmidzi. Para khawatir azani Allah wa iya. Ini para hadirin azan yang Allahu ayyakum. Hadis ini disebutkan di bab air itu rotu. Rotu aneh. Karena meletakkan hadis di bab apa itu enggak ngawur. Ini hadis ini diletakkan di bab apa itu berarti pandangan penulis hadis ini berhubungan dengan bab itu. Rata-rata para ulama tatkala menyebutkan hadis ini disebutkan pada bab perburuan. Jadi pada masalah berburu, bab sa'y. Jadi pada masalah berburu. Karena biasanya orang itu kalau berburu sebagian tubuhnya ada yang lepas. Contoh ini ngejar berburu kijang. Terus yang pemburu itu pendekar. Pakai pedang, pakai pisau dilempar. Meleset dikit kena kakinya, lepas kakinya putul. Lepas. Jadi padahal binatang itu masih hidup. Karena ada beberapa kali kejadian semacam itu, maka para ulama rata-rata memasukkan hadis ini dalam kitab ilmiah, dalam kitab Said, kitab tentang masalah perburuan. Tapi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dimasukkan dalam kitab atau dalam bab air yang nampak wallahu a'lam bissawab, bahwasanya potongan binatang itu kalau kecemplung air maka mengambil hukum tertentu yang akan kita bahas pada hari ini. Gambaran dari hadis ini para jemaah sekalian adalah kalau binatang itu masih hidup. Binatang itu hidup. Lalu ada dari binatang itu yang dipotong. Ada dari binatang itu yang dipotong. Maka yakni maka binatang apa ya, potongan tersebut adalah masuk dalam hukum bangkai. Dan hukum bangkai itu mempunyai dua hukum asal, apa? Haram dan najis. Yakni haram dan najis. Berarti hadis ini menunjukkan kepada kita para ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum. Hadis ini yakni menunjukkan kepada kita bahwa binatang itu untuk halal dimakan, dari asalnya dia binatang hidup, untuk menjadi halal dimakan syaratnya harus disembelih. Disembelih, setelah disembelih baru binatang itu menjadi halal. Adapun kalau tidak disembelih, maka binatang itu adalah bangkai. Dan bangkai itu adalah haram dan najis. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kalau ada salah satu bagian dari binatang itu yang terpotong, saat binatang itu masih hidup, maka binatang, maka apa tadi? Potongan tersebut menjadi bangkai. Adapun bagian binatang yang masih hidup tadi itu bisa diselamatkan dengan cara disembelih. Gambarannya gimana para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kan dua pitik punya ayam. Ayam itu nakal. Dia itu sering keluyuran tengah jalan. Atau punya kelinci, punya kambing, gitu ya, keluyuran tengah jalan. Tabrak sepeda motor, ini kecelakaan. Tabrak sepeda motor, kakinya ucul, kakinya itu putus, lepas. Tabrak sepeda motor, sampil di bagian belakang itu lepas. Binatangnya masih hidup, binatangnya itu masih hidup. Dalam kondisi semacam itu, apa yang dilakukan? Apa hukumnya? Yang pertama, yang lepas tadi itu bangkai. Yang lepas tadi itu bangkai. Adapun binatang yang masih hidup, binatang yang masih hidup itu belum dihukumi bangkai. Jadi binatang yang masih hidup itu belum dihukumi bangkai. Oleh karena itu, kalau seandainya yang lepas itu ketabrak, yang lepas itu buntute, ono sapi tabrak mobil, ini jatuh. Terus yang ke pelindes itu buntuti, buntuti ucul. Sapi ini nyanyi bangkit hidup kembali, kok hidup kembali. Bangkit terus hidup. Dilihat me buntuti aja kok diobati, you know? Lama-lama kan sembuh. Buntuti eman-eman, gesop lah enak. Apa punya buntut ini? Buntut itu haram karena dia bangkai. Kaki dalam kasus apa tadi? Kambing tadi itu pun haram. Ya, karena dia itu adalah bangkai haram dan najis. Adapun binatangnya yang hidup tadi, maka ada dua kondisi. Binatang yang ketabrak tadi, maka itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, binatang itu sakit memang, kecelakaan tadi itu, ketabrakan, sakit. Tapi seandainya diobati, dibiarkan, diobati, dirawat, bisa jadi sembuh, atau seandainya mati dalam waktu yang lama. Maka kalau jenis ini, para ulama sepakat, seandainya diambilkan pisau, itu disembelih, maka halal. Ya kayak, ini ketabrakan, ini badani utuh, nggak terkena apa-apa, yang kepindas itu cuma kakinya, lepas sebagian. Itu kan yo, binatang itu seandainya dirawat paling masih bisa. Masih bisa meskipun atau seandainya dipertahankan 2-3 hari itu masih masih bisa. Kalau itu seandainya disembelih binatang itu, maka para ulama sepakat bahwasanya binatang itu halal. Binatang itu halal. Gini. Adapun kalau binatang itu dalam kasus semacam tadi, tabrakan bel, terus ada kakinya yang lepas. Tapi tabrakannya tadi menghantam badan. Yang kepelindes kaki, kakinya lepas, badannya yuk sekarat. Ini, kambingnya itu sekarat. Kecet-kecet itu harapnya mati, sekarat. Dalam kondisi itu, pertanyaannya adalah, bisa enggak kambing yang sekarat itu, saat ini dibiarkan paling yuk 10-15 menit lagi mati. Dia itu sekarat. Nah, seandainya dalam kondisi yang ini genting itu, genting dalam tanda kutip, kondisi yang semacam itu langsung lari ke rumah, ambil pisau dapur atau pisau apa, langsung disembelih. Apakah bisa dimakan ataukah tidak? Apakah binatang? Paham maksudnya? Binatang yang kecelakaan tadi dalam kondisi sekarang. Itu bisa enggak diselamatkan dengan disembelih? Dengan disembelih. Terjadi perselisihan di kalangan ahli ilmu. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan binatang itu enggak bisa diselamatkan. Binatang itu meskipun disembelih dia tetap bangkai. Jadi dan itu mazhab Syafi'i. Ini mazhab negeri kita. Mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Alasan mereka binatang itu sebenarnya wis mati. Tinggal nunggu dicabut ruhi wai. Jadi hidupnya itu hidup meregang nyawa. Dalam bahasa mereka itu namanya laisalahu hayatun mustaqirrah. Tidak memiliki nyawa yang netep di situ. Yo karek meregang nyawa. Jadi kan kalau melembek, boleh muak ngono yo. Bar ngono kan sik cocot sing suwi 5 menit itu masih lah. Gitu. Lah, hidupnya binatang itu sudah enggak hidup. Binatang itu karek meregang nyawanya. Tinggal meregang nyawanya. Lah, binatang yang semacam itu dalam sebagian mazhab para ulama sudah enggak bisa diselamatkan. Makanya binatang dalam kasus tadi yang ketabrak parah, kejat-kejat tinggal mati nih. Ini ya. Tinggal mati nih, itu enggak bisa diselamatkan. Ini itu fikih Syafi'i. Ini fikih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karena itu kan dalam fikih mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dan ini yang fikih Syafi'i ya, nyembelih itu kalau sudah lepas enggak bisa dibalikkan lagi. Dalam hukum penyembelihan dalam fikih Syafi'i ya berangkat dari fikih ini. Maka mereka itu kalau nyembelih binatang itu sembelihnya ngok itu berapa kali monggo asalkan senjata itu enggak lepas. Ya enggak harus ngok ngono sekali aku ya ora iso. Tapi kalau seandainya itu ngok sampai 10-12 kali monggo aja asalkan enggak lepas. Tapi kalau ngok terus potong mulai 3/4 ngamuk binatangnya, pedangnya ini terlepas, ini terlepas dari leher, terlepas itu, maka kalau dibalikkan lagi itu nggak menambah hukum. Yang dijadikan patokan adalah sembelihan yang sebelum lepas tadi. Kalau sembelihan yang sebelum lepas itu dihukumi sah, kalau mati maka binatang itu halal. Kalau sembelihan sebelum melepas itu hukumnya enggak sah, maka tambahan berikutnya tidak menyelamatkan binatang itu. Ini berawal dari ini diambil dari fikih mana? Karena binatang tadi setelah senjata itu lepas, itu sudah laisa lahu hayatun mustaqirrah. Sudah tidak memiliki nyawa yang menetap di itu, karek. Oh, karek meregang nyawanya. Dan ini fikih yang maklum dalam fikih Syafi'iyah. Ini yang semacam itu. Oleh karena itu kan, jadi kan kalau melihat para saudara-saudara kita, para kiai-kiai dari ini kalangan Nahdliyin, itu kan memfatwakan nyumbel itu pokoknya enggak boleh lepas, karena memang fikihnya mereka semacam itu. Berangkat dari pemahaman yang bisa diselamatkan itu kalau nyawanya masih apa tiba-tiba misalnya mustaqir rohim. Jadi wis gak arepe mati ngono. Jadi seandainya dia mesti dirawat itu masih bertahan lah beberapa hari. Tapi nek wis meregang karek matinya tok, itu enggak bisa diselamatkan. Binatang-binatang itu kalau mati haram. Itu jenis-jenis binatang bangkai. Binatang bangkai wonten sing sakit, ono sing tabrakan, ngono. Ada sing jatuh, ada sing tukaran, ada yang macam-macam. Itu semuanya kalau mati maka bangkai. Apa kata Rabbuna Jalla wa Ala? Illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Keumuman dari ayat ini menunjukkan bahwa patokannya itu meskipun luka, meskipun jatuh dari tempat yang tinggi, meskipun kebentur benda yang keras, pokoknya sebelum dia mati sempat dzakaitum, sempat kalian sembelih maka menjadi halal. Jadi maka menjadi halal. Jadi itu madhab mayoritas para ulama dan itu pendapat yang lebih saya kuatkan dalam kasus ini. Bukan dolek gampangi gitu ya. Tapi dari sisi dalil insyaallah pendapat ini yang lebih kuat. Pendapat ini yang lebih kuat. Hanya saya paparkan khilaf yang ada di kalangan para ulama tadi untuk kita bisa memahami kalau ada sebagian dari saudara-saudara kaum muslimin yang mempunyai pendapat lain. Yang mempunyai pendapat lain supaya kita bisa bersikap arif. Kalau misalkan kita itu yakni korban gitu ya di tengah komunitas yang sebagian adalah saudara-saudara kita di kalangan Nahdliyin, maka pastikan binatang itu pisau itu jangan lepas. Kok nek lepas kok kelemangan jemaah. Bangkai ngono. Dan mereka enggak bisa disalahkan karena itu memang fatwa yang ada dalam fikih-fikih Syafi'iyah dan dalam kitab-kitab yang Syafi'iyah. Meskipun pendapat yang lebih saya kuatkan dalam masalah ini adalah sah dan halal. Ini dan ini halal, ini halal tersebut kan beberapa menjelang hari raya itulah tahun kan ono itu video semacam-macam ngono koyo. Yang disembelih tengah-tengah sembelih Melayu. Ada saja. Apa hukumnya? Kembali pada fikih yang ada dalam ini masalah. Ini masalah tadi. Wallahu a'lam. Adapun yang lepas tadi, yang lepas gitu. Maka itu adalah bangkai. Masalah. Apa hukumnya kalau ada orang nyembelih ayam putus? Pertanyaannya, apa hukum kepalanya? Ya nak wak kerokoti. Nyembelih ayam itu ayamnya nakal. Ayamnya itu nakal, pisaunya tajam, potong, putus langsung. Pertanyaan saya, apa hukum ini? Tatkala ini terlepas, binatang itu masih hidup. Pemenang nek pitik, ya pemenang mentong. Mentong, sesuai mati ini. Seorang jam. Putus, sumber. Masih bisa terbang. Tapi ini jelas-jelas sudah putus. Saya tidak mempertanyakan binatang apa itu badannya. Badannya jelas halal. Badannya itu jelas halal. Meskipun para ulama berselisih, hukum nyembelih itu boleh apa enggak. Pendapat yang saya kuatkan makruh. Ini pendapat yang saya kuatkan makruh. Kenapa? Contohnya Rasulullah itu enggak sampai mutus, tapi cuma enggak sampai medodel. Contoh dari Rasulullah SAW itu hanya memutus 4 jalur. Jalur makanan, jalur nafas, dan 2 urat nadi. 2 urat nadi yang sini, al-wadajai. Itu dalam masalah menjadi. Tapi diputus, del. Itu makruh. Dimakruhkan menyelisih tata cara yang dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Lepas dari masalah itu, yang jelas binatangnya halal. Jadi badannya itu mulai dari gulu, leher, sampai badannya itu halal. Yang jadi masalah kepala ini. Ini sekecekel ini. Ini apa hukumnya? Apakah bisa dimasukkan dalam hadis ini? Ataukah tidak? Ini, ataukah Apakah bisa dimasukkan dalam hadis ini ataukah tidak? Ma kuti'a. Berarti yang terpotong gitu ya. Ataukah tidak? Ada pembicaraan di kalangan ahli ilmi tentang masalah ini. Wallahu a'lam bissawab, yang nampak bagi saya halal. Kok halal atau usah? Kan kepotong. Ini kan bukan kepotong, sembelih. Ini. Dalam kasus ini kan nyembelih. Ini, nyembelih dan kemudian ini terpotong itu urusan lain. Tapi potongnya itu adalah karena kasus ini sembelihan. Ini karena masalah sembelihan. Wallahu a'lam. Tapi jenengan ragu-ragu. Ora usah dipangan, ndas yo. Kan kalau ndas sapi kan enggak mungkin loh langsung potong putus kan. Ini kok paling pitik be apa itu? Yani burung ini dan macam-macamnya itu. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah sebenarnya ini ya para ikhwan yang assalamualaikum yang kita belajar sebelum menutup ada masalah ya, Mon? Ya. Oh iya. Jadi kalau akhir. Karena dari tadi kepingin ngomong itu kok ngalain. Dulu jam. T. Apakah semua yang terpotong dari binatang yang masih hidup itu haram? Itu dihukumi bangkai. Jadi yang terpotong dari binatang masih hidup itu ada dua macam. Yang pertama matahulluhul hayah. Yang kedua malatahulluhul hayah. Ini dalam istilah fikihnya. Yang pertama itu bagian yang terpotong itu masuk dalam unsur kehidupan. Maksudnya itu ya darah mengalir ke situ, urat nyampe ke situ, nek terpotong mengeluarkan darah, nek terpotong itu ada rasa sakit. Itu namanya matahulul hayah, yang ada kehidupan di situ. Itu yang kita bahas tadi. Itu yang kita bahas tadi. Adapun yang kedua, kalau yang dipotong itu malatahulul hayah, bagian tubuh yang tidak ada unsur kehidupan di situ. Maksudnya tidak ada unsur kehidupan? Kalau dipotong binatangnya enggak kesakitan, dan dipotong enggak mengucurkan darah dan yang semisalnya, maka itu halal. Jadi, maka itu halal dan tidak haram. Apa contohnya? Bulu wol itu loh, wol. Ini piri-piri itu sum wol, jadi kambing wol itu ya, kambing wol namanya, kambing piri-piri itu kan dipotongi gitu ya. Setelah itu dia prontos baru kundul, baru umroh kundul. Berarti beberapa waktu lagi ini lebet lagi, dipotong lagi. Lah potongannya itu kemudian yang diolah jadi kain wol. Apa hukumnya? Suci. Karena itu malatahulluhul hayah. Contoh yang lain para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Kalau orang potong kuku, apa hukumnya kuku yang kepotong? Suci, jangan bangkai Ustaz potong. Itu suci karena kuku itu malatahullul hayah. Kita potong kuku enggak sakit kok. Dan enggak ada darah yang keluar, enggak ada darah yang mengalir. Masuk dalam hukum ini ikhwan, sayap merak. Aku enggak bahas boleh apa enggak oleh pemerintah ya. Yang nemu merak di hutan, ngono kok terus jadi dipotong, apa itu? Jadi apa bulu belakangnya itu kemudian ditempel di rumah, ngono ya. Apa hukumnya itu? Suci. Suci, karena itu juga malatahulul haya. Apa lagi? Ya sula dari bulu ayam. Itu juga masuk dalam hukum jadi tersebut. Itu masuk dalam hukum tersebut. Kuku, bulu, lar. Bagaimana? Sudah ya? Ini. Semua itu ini itu masuk dalam malatahul wilayah, dan itu kalau dipotong pada waktu hidup binatangnya masih hidup, maka itu ini suci dan halal. Maksudnya suci enggak najis dan halal untuk diperjualbelikan. Wallahu a'lam insyaallah subhanahu ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya. Sampai di sini bab tentang air. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Insyaallah pada babul aniyah, bab tentang masalah wadah dan bejana. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.